Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله dalam رسالة ataupun kitabnya وعق الطلب قال تنبيه untuk diperhatikan يستدل بعض الناس sebagian orang ada yang berdalil, yaitu menjadikan ayat berikut ini sebagai argumen alasan atas pendapatnya. Argumennya ala annal amala yurithul ilma duna ta'allumin. Sebagian ada yang berpendapat, berdalil, berargumen bahwa amal, perbuatan itu mewariskan ilmu tanpa belajar. Yang penting sholat, puasa, sedekah, itu akan mendatangkan ilmu tanpa harus mempelajarinya. Biqaulihi ta'ala, dengan berdasarkan firman Allah, wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullahu, bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajari kamu, Allah akan mengajari kalian. Takwa itu kan seringkali kita mendengar melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Naam. Sementara didefinisikan oleh sebagian salaf, al-amal bita'atillah ala nurin minallah, tarju sawaballah, takhafu iqabah. Sementara kalau kita mau mendalami ucapan-ucapan ulama salaf yang namanya takwa, kamu beramal di atas ilmu. Kamu beramal di atas ilmu, berharap pahala, dan takut hukuman, ancaman, siksaannya. Itu takwa. Artinya, barakallahu fikum, tidak bisa ayat ini dijadikan pijakan. Kamu bertakwa bermakna kamu tidak belajar saja. Kamu tidak harus duduk dalam majlis salim, kamu belajar ini dan itu. Yang penting beramal, itu akan mendatangkan ilmu. Itu alasan sebagian. Qala fi tafsiri al-manar, dikatakan dalam tafsir al-manar, sesungguhnya tafsir al-manar ini punya Muhammad Rashid Ridha. Naklan an syekhi, Muhammad Rashid Ridha, pemilik tafsir Al-Manar, menukil dari gurunya, wahu Muhammad Abduh, yang tentunya orang-orang ini semua orang-orang yang tidak berjalan di atas manhaj salaf. Adapun Muhammad Abduh mengambil dari gurunya Jamaluddin Al-Afghani. Al-Muhim barakallahu fikum, Asy-Syaikh mengatakan pengarang tafsir Al-Manar menukil dari gurunya, wallahu alam dengan apa yang beliau maksudkan dengan penukilan ini. Kita tentunya tetap memberikan ihtimal yang baik. Tidak bermakna lalu dikatakan di tulisannya ada nukilan dari Muhammad Abduh, lalu buku ini atau kitab ini dipertanyakan. Tidak. InsyaAllah Syekh Abdus Salam bin Barjas, salah satu ulama yang masih muda dalam wafatnya, namun Allah berkahi, itu ilmu, umur, serta kesungguhan beliau. Dikatakan bahwa ushtuhira ala al-sinatil mudda'in, telah masyhur, yaitu tersohor, ala al-sinati al-mudda'in, di atas lisan orang-orang yang mengaku mengikuti al-mudda'in, para pengikut, orang-orang yang mengakui sebagai pengikut litasawufi terhadap tasawuf, fi ma'na hatainil jumlatain, terhadap makna dua kalimat berikut, wattaqullah, kalimat firman Allah wattaqullah wa yu'allimukumullah, itu diistilahkan ada dua kalimat. Pertama apa? Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajari kalian. Sudah menjadi perkara yang dikenal di kalangan orang-orang yang mereka mengaku mengikuti tasawuf dalam memaknai dua kalimat ini, bahwa anna taqwa takunu sababan lil ilmi. Mereka mengatakan bahwa takwa itu sebagai sebab untuk memperoleh ilmu. Sebab untuk memperoleh ilmu, artinya dengan ketakwaan kamu akan dapat ilmu banyak, begitu. Sampai di situ difahami ya. Wa banau ala dzalik, dengan persepsi tersebut, ya, dengan anggapan tersebut, dengan keyakinan tersebut, berdasarkan kepada apa yang mereka yakini, anna suluka tariqatihim, bahwa menjalani, menempuh tariqat mereka, tasawuf kan ada tariqat-tariqat ya, tariqat ya barakallahu fikum, bisa kepada cara apa yang mereka lakukan, tingkatan-tingkatan dalam melakukan ibadah atau sekte-sekte yang ada. Naam. Yang mungkin sering kita mungkin mendengar ada apa? Tariqatun Naqsyabandiyah dan selain itu. Dan barakallahu fikum, sampai hari ini masih banyak yang berpenganut, artinya yang berpemahaman terhadap tariqat tadi. Jadi berdasarkan keyakinan tersebut, mereka meyakini bahwa siapa yang menjalani, menempuh tariqat mereka, wa ma ya'tuna bihi fiha min ar-riyadhah, dan apa yang mereka tempuh tersebut, yaitu dengan menempuh dengan apa yang mereka lakukan, di dalamnya ada riyadhah, yaitu riyadhah sufiyah. Riyadhah ini bukan riyadhiyat, yaitu matematika, atau riyadhah olahraga, bukan ya. Tapi siapa yang menempuh tarekat mereka, yang kemudian dengan menempuh apa yang mereka lakukan, di dalamnya itu mengandung ar-riyadhah. Ar-riyadhah yang dimaksud ialah amalan sufiyah. Bukan riyadhah olahragamu, lari atau jogging, senam tidak. Tetapi istilah bagi mereka orang-orang sufiyah. Dan juga bukan riyadhiyat, yaitu bermakna mau bermatematika. Jadi siapa yang menempuh cara mereka, maka akan larut dalam apa? Dalam cara mereka sufiyah yang mereka istilahkan riyadhah tadi. Wa tilawatil aurat, demikian pula di dalamnya siapa yang mampu atau menempuh dan menjalani apa yang mereka lakukan, itu ada wirid-wirid, pembacaan wirid-wirid. Makanya sufiyah itu kan ada wirid-wirid tertentu ya. Misalnya kalau malam Jumat itu wiridnya apa, kan begitu, kadang saya malam. Atau nanti misalnya Syaban ini apa wiridnya dan seterusnya begitu. Qala wal ahzab, wal ahzab, dan juga pembacaan hizib-hizib. Dan hizib di sini wallah alam bukan hizib yang ada pada mushaf ya. Wallah alam. Mungkin hizib yang mereka miliki. Hizib itu kan batas ya. Kayak mushaf itu kan ada hizibnya. Jadi sekitar mungkin seperempat juz ya, per seperempat itu kan ada hizib, setengah, kemudian tiga perempatnya. Wallah alam bukan itu. Tilawatul awrat wal ahzab. Kata mereka, siapa yang sudah, apa bahasanya ya, menggeluti, menikmati riyadhah tadi, ibadah-ibadah, terus ada zikir wirid-wirid ya. Sampai-sampai kalau wiridnya itu kadang-kadang la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, Allah, Allah, hu, hu, hu, kan begitu ya. Nah, misalnya begitu. Ada juga mungkin wallah alam wiridnya apa gitu. Kemudian mereka membaca hizib-hizib, saya kurang paham di sini tentang ahzab yang dimaksud. Tuthmirulahum al-ulum al-ilahiyyah. Dengan amal tadi, itu kan ketakwaan ya. Ketakwaan, kamu beramal, kamu berzikir, kamu ini, kamu duduk di masjid, kamu banyak baca ini dan itu. Kata mereka bahwa dengan kamu menceburkan dirimu, menikmati ibadah-ibadah yang dilakukan, dengan kata lain ada riyadhah, ada pembacaan wirid, ada ahzab tadi, itu membuahkan ilmu-ilmu ilahi. Ilmu-ilmu ilahi. Ya, kadang-kadang diistilahkan dengan mungkin ilmu laduni. Ya, kadang ilmu laduni. Kalau ilmu laduni itu Nabi Musa kalah. Karena mereka mengatakan bahwa Nabi Khadir, Khadir alaihi salam ya, dia mengatakan Nabi ataupun kita katakan hamba Allah, Khadir, itu kan laduni ilmunya katanya. Mil laduna ba ilma, laduni. Nah kami sufiyah itu mewarisi ilmunya Khadir. Sehingga kalian wahai para ustaz, ya, kalau kalian mengatakan, ya, ini biasanya kan jamaah tabligh ya, kami beramal begini, ya, kita katakan mana dalilnya? Kami tidak perlu dalil, kan ilmu kami sudah laduni, ini ulumul ilahiyah. Ya, ulumul ilahiyah. Jadi tidak perlu pakai sanad, tidak pakai apa. Haddatsani qalbi an rabbi, misalnya begitu ya. Hatiku dapat berita langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu kan masih belajar dengan gurumu fulan-fulan yang bisa salah, apalagi hadis bisa dhaif, kan begitu ya. Naam. Ya kalau hadis bisa dhaif, kita mesti belajar kepada guru. Loh, kalau kamu belajar langsung kepada saya kan masih lebih kelirunya, kan begitu ya. Tapi mereka tidak mau. Naam. Difahami biduni ta'allumin, tanpa proses belajar. Ya. Dapat ulumul ilahiyah biduni ta'allumin, tanpa belajar. Kok enak banget ya. Kita terapkan seperti ini, pondok-pondok dibuka gitu, enggak ada tesnya gitu ya. Enggak ada tiap hari nulis apa, yang penting pagi dikir, siang baca apa gitu ya. Tiba-tiba muncul dari situ pondok itu syuyukh, guru-guru, lo suruh ngajari apa kan gitu. Sementara manusia kan butuh fikih ya. Hampir semua kehidupan itu membutuhkan fikih, fikih muamalah. Muamalah kan banyak ya, fikihnya orang mau tinggal. Wong tinggal di kampung yang ibaratnya bukan komunitas salafi, itu kan juga isinya ada fikihnya. Kamu bikin rumah, makanya Rasulullah SAW ketika beliau melewati orang-orang Ansor itu sedang mengawinkan apa namanya kurma ya, yang dikatakan tanqih, diserbuk ya, dikawinkan supaya menghasilkan kurma yang unggul, dengan itu hasilnya panennya apa bagus lah ya. Ya kalau di tempat kita kan mungkin kayak kelengkeng ya, atau apa lagi misalnya salak, mungkin mangga ya. Kalau padi kan tidak ya, artinya benih ya. Baik, al-muhim kata Nabi, lau lam taf'alu lakana aslau kama qala alaihi wasallam. Andai kata kalian tidak melakukan ini, kan kayak ribet gitu ya, lebih bagus kalau kalian tidak melakukan cara ini, lebih bagus ditinggalkan oleh mereka, karena khawatir kalau ini juga termasuk bimbingan Nabi kan begitu ya. Lewat waktu, masa panen rusak, terjadi apa yang dikatakan radiah, kurma hasilnya jelek. Nah, ditanya lagi, ini kurma kok seperti ini? Kenapa? Loh, kami kemarin mendengar antum seperti itu bacanya atau membicarakannya kepada kami, yaitu seandainya kalian tidak melakukan, kami tidak apa? Atau kalian atau lebih bagus, ya kami tinggalkan. Dikira itu bimbingan Nabi. Kata Nabi apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih faham tentang urusan dunia kalian. Paham ya. Bikin rumah misalnya di komunitas, baik, kamu mau menghadapkan ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, jangan ke atas ya. Kenapa kalau ke atas? Hujan ya. Artinya mau bikin rumah ada ke utara, ada ke selatan, ada ke timur, terserah ya. Tapi yang diatur batasnya kan gitu. Misal bikin rumah kalau tempat kita kan seringnya pakai atap ya. Kalau atap itu ada apanya? Ada apanya? Ada tritisan kan gitu ya. Tahu tritisan? Tritisan itu yang terakhir, genteng terakhir atau asbes terakhir, hujan turun di situ gitu ya. Kan ditampung hujan lewat atap. Turunnya kemana? Ke bawah, iya ke bawah. Tapi lewat mana kan gitu. Ini kan masjid ini. Ini kan lilinnya ada namanya tritisan ya. Ya, paham? Misal punya rumah luasnya 100 meter misalnya ya, gambarnya 10x10 kan gitu ya. 10x10. Rumahnya dipolkan 10x10 itu dibuat dinding semua, terus ada atap. Paham ya? Keluar 1 meter, berarti ke tempat siapa itu? Kan satu rumah gedungnya ini. Atapnya, setiap atap tritisannya itu keluar 1 meter keliling. Ke siapa itu? Ke tetangga lah. Masa ke jalan? Ke tetangga kan, walaupun jalan juga lah. Kan ke tetangga, dikomplain sama tetangga. Antum kok enak kan gitu ya, bikin rumah airnya dibuang tempat kami. Enggak buang, itu terserah, genteng turun kan begitu ya. Itu yang diatur oleh syariat, paham? Diatur oleh syariat. Adapun mau dipasang genteng, mau miring, mau rata, apa kan, ya terserah kan begitu. Yang penting tidak bocor kan begitu ya. Itu yang dikatakan, mau bangun rumah mau tingkat 10 atau berapa terserah, tetapi jangan ganggu tetangga. Kalau sudah itu ranahnya apa? Hukum. Iya, hukum syariat. Tapi mau jendelanya mau dibikin apa istilahnya, mau kaca, mau apa terserah. antum alamu bi umuri apa? Dunyakum. Difahami, begitu ya? Baik? Ya. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Adapun terus berkaitan ganggu, ya, baik tadi turunnya apa tadi hujan tadi nyebrang ke sebelah tetangga kebanjiran misalnya. Itu yang nanti barakallahu fikum diatur oleh agama. Namun dalam perkara-perkara yang kaitannya tadi ya mau dibuat misalnya dari bata atau dari apa ya terserah kalian lebih paham. Sama juga tadi supaya panennya berhasil ya silakan tanam padi misalnya. Pernah lihat orang tanam padi? Satu biji di tanam satu-satu. Gimana? Hah? Di gimana? Enggak tahu. Ah, baik. Kan al-muhim orang mungkin mau nanam padi, benihnya ke apa kan urusan. Tapi kalau ada batas tanah, saya punya misalnya 1000 meter. Terus ada nyebrang 1 meter punya tetangga, saya tanami. Itu bukan antum anamu bi umuri dunyakum. Enggak apa-apa itu, enggak apa-apa. Nyebrang-nyebrang sedikit lah kan lumayan dapat 1 karung 2 karung. Ini syariat. Paham ya? Iya. Antum mau nanam padi dengan maju atau mundur? Orang kan tanam padi kan enggak pernah maju ya. Pernah lihat enggak? Kenapa? Enggak pernah lihat. Para petani itu kan enggak pernah maju ya. Kalau nanam padi loh ya. Kenapa? Hah? Aturannya. Iya, iya aturan. Tapi aturan itu kan ada. Ada sisi negatif, positifnya. Kenal mas? Pernah lihat? Kenapa? Hah? Susah ya? Enggak juga. Ya keinjek-injek lah. Antum tanam semaju ya diinjek lagi kan gitu. Berarti mundur. Supaya tanamannya tidak terinjak kan begitu ya. Makanya besok kalau ada orang tanam itu dilihat. Pas mau bantu maju. Waduh ini dari pondok mana nanam padi maju kan gitu. Makanya dikatakan para petani kan gak pernah maju. Kalau nanam padi ya. Tapi panennya menjadi maju ya. Beli apa-apa kan jadi berkembang. Baik. Kita kembali. Jadi kami gak harus dengan belajar. Kami gak ini aturannya tadi begitu. Jadi kata mereka dengan takwa dengan amal memunculkan ilmu. Ilmu apa kan gitu? Ilmu apa? Hadis dhaif ini. Baik. Qala wa yuraddu dibantah istidlalum pendalil mereka bil ayati ala dzalik min wajhain. Sisi pendalilan mereka itu dibantah ya dengan ayat yang mereka katakan dari dua sisi. Sisi yang pertama, ahaduhuma annahu la yardha bihi sibawai, yaitu para pakar-pakar bahasa Arab. Quran kan ada sisi tinjauan bahasa Arabnya ya. Artinya tidak bisa kalau Quran terus ya kami menurut aturan bahasa kami bahasa Indonesia, menurut aturan kami bahasa Inggris, menurut kami aturan bahasa Perancis, itu salah. Quran bukan begitu. Lah Al-Quran itu pakai bahasa apa? Hah? Bahasa Arab. Maka kalau menilai kan harus didatangkan para ahlinya. Siapa para ahli? Ya orang-orang yang mumpuni dalam bahasa Arab. Maka beliau sebutkan di antaranya yang mumpuni Imam Sibawai. Dikatakan tidak rela Sibawai dengan cara kalian tadi. Qala walahul haqqu fi dzalik, dan Sibawai benar. Kebenaran itu bersama apa yang beliau katakan. Li'anna atfa, karena ataf, pengiringan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah ala ittaqullaha. Jadi orang mengatakan dengan bertakwa Allah akan mengajari. Berarti kan apa? Menyandarkan, mengatofkan. Ya. Dengan bertakwa mesti dapat ilmu. Kamu sertakan bahwa dengan bertakwa terus kemudian dapat ilmu, yunafi ayyakuna juz'an lahu. menolak bahwa penyandaran mengiringkan yu'allimukumullah kepada attaqullah itu sebagai penggalan pertama. Jadi dikatakan ini sesuatu yang tidak bisa dikatakan bahwa itu penggalan pertama wa murattaban alaih, dan dikatakan sebagai urutan darinya. Jadi kata-kata wa taqullah wa yu'allimukumullah, kata-kata wa yu'allimukumullah itu penggalan sebagai sesuatu yang ma'tuf, yang diiringkan kepada wa taqullah wa yu'allimukumullah. Ini tidak bisa dikatakan begitu. Kemudian yang kedua wa murattaban alaih, dan urutan darinya. Ataf itu kan biasanya urutan, misalnya ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Amr. Berarti yang datang duluan, walaupun dalam bab ini istilahnya bisa awal, namun umumnya ketika datang misalnya fi'il, ada fa'ilnya, ja'a Zaidun, siapa yang datang duluan? Zaid. Wa Amr, Amr kan nyusul. Amr dihukumi apa? Dihukumi sebagai sosok yang mengikuti Zaid. Zaid datang, Amr juga datang. Ya. Amr dikatakan di situ ada huruf atof waw, kan begitu, huruf atof waw, dan dikatakan dia menjadi urutan. Tapi kalau ini wattaqullahu wa yu'allimukumullah, itu bukan kemudian kamu bertakwa urutan berikutnya kamu akan mendapatkan ilmu. Tidak bisa dikatakan bahwa mendapatkan ilmu bagian pertama dan menjadi urutan darinya. Li'anal atfa yaqtadhi al-mughayarah. Karena kalau atof, hukum atof itu barakallahu fikum menuntut kepada perubahan. Atof itu menuntut perubahan. Perubahannya barakallahu fikum seperti tadi ya, Zaid datang, Amr datang, kan tidak dikatakan terus bareng-bareng. Ya, mungkin ada jeda datangnya mungkin juga. Yang penting ada makna datang, tetapi ada perbedaan atau mengandung kepada perubahan. Baik. Sehingga dikatakan bahwa wa yu'allimukumullah itu kata si Bawai, ya menurut Syekh tadi, ini tidak bisa dikatakan sebagai penggalan pertama atas penggalan yang kedua, atau dari penggalan yang kedua. Atau mungkin dengan bahasa apa ya, bahwa penggalan yang pertama sebagai bagian ya. Penggalan yang pertama tadi, wattaqullah, sebagai bagian penggalan yang kedua. Kata yang pertama sebagai penggalan bagian yang kedua. Taib. Yang kedua bisa dipahami tidak ya? Bahwa kata-kata wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini kan kalau kita bagi ada dua kalimat ya. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarimu. Kata Syekh rahimahullah, kalau itu dikatakan sebagai akibat kamu dengan bertakwa, mesti ya, otomatis tanpa belajar kamu dapat ilmu, tidak bisa hal itu dikatakan seperti itu. Karena susunan kalimat ini meniadakan bahwa kalimat pertama bagian daripada kalimat yang kedua, atau dikatakan bahwa kalimat wa yu'allimukumullah penggalan daripada bagian daripada kalimat wattaqullah. Yang kedua juga tidak bisa dikatakan itu sebagai bentuk urutan darinya. Yang kedua asani anna qaulahum hadza, bahwa pendapat mereka itu ibaratun an ja'lil musabbabi sababan. ungkapan yang mereka ungkapkan ini seperti menjadikan bahwa penyebab itu sebab. Penyebab itu sebab. Dengan berilmu, dengan belajar, itu kan akan muncul takwa ya. Tapi kalau ini dibalik, dengan takwa akan datang ilmu tanpa belajar. Maka dikatakan memposisikan al-musabbabi sababan. Akibat kok dijadikan sebagai sebab. Wal far'i aslan, dan menjadikan far' cabang itu sebagai pokok. Cabang sebagai pokok. Artinya dengan barakallahu fikum memposisikan ilmu itu tanpa belajar datang sebagai pokok. Artinya barakallahu fikum, seorang ketika hanya dengan takwa kok tiba-tiba tanpa belajar datang, berarti seolah-olah di situ perkara yang asalnya cabang dikatakan diposisikan sebagai pokok. Kemudian wanatijati muqaddimatan, dan hasil seorang dengan berilmu, dengan belajar itu kan menghasilkan takwa. Sebagai contoh banyak ayat dengan kita belajar, dengan kita beribadah, dengan kita beramal, seperti masalah siam kan begitu ya, la'allakum tattaqun, dengan kita berpuasa yang berkualitas ya. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah tentang hadis yang mungkin sudah pernah sering kita dengar, idza ja'a ramadan apa futihat abwabu al-jannah wa ghuliqat abwabu an-nar. Hadis Bukhari Muslim dan di tempat yang lain hadis Abu Hurairah, kalau datang puasa maka pintu jannah ditutup, buka pintu neraka ditutup. Wasufidati syayatin, dan setan dibelenggu. Di riwayat sulsilat, dirantai, dibelenggu. Wa ghulilat, itu hampir sama maknanya. Wa maradatul jin, yaitu jin-jin yang jahat. Maradatul jin itu kan seperti pada ayat wa minan nasi mayujadilu fillahi bighairi ilm. Sebagian orang itu ada yang mendebat Allah tanpa ilmu, yaitu menjadikan Allah itu tidak diagungkan, tidak dimuliakan. Wa yattabi kulla syaitanin apa mari, yaitu setan yang jahat ya. Setan yang jahat. Baik. Barakallahu fikum. Apa tadi dikatakan bahwa Al-Imam Qurtubi menyebutkan kalau di masa Ramadan kok masih berkeliaran orang-orang yang jahat, lalu bagaimana solusinya? Sebelumnya hadis ini pernah ditanyakan oleh Abdullah ibn Ahmad menanyakan kepada ayahnya, bagaimana kalau di bulan Ramadan kok banyak juga orang-orang yang kesurupan? Kesurupan itu bukan kemudian kok hilang ingatan. Orang kadang-kadang kalap itu ya ibaratnya muara, enggak karuan, enggak puasa, itu berarti kan semua kesurupan setan. Setan berkeliaran nempel di macam-macam orang ya, dengan berbagai macam tipe. Kata Abdullah, bagaimana Abi tentang masalah ini? Kata Imam Ahmad, idza ja'aka al-haditsu fala tatakallam. Kalau datang kepadamu hadis, kamu jangan berkomentar. Itu zahirnya seperti itu. Ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, dibelenggu setan. Kata Imam Qurtubi, yang dimaksud dibelenggu, setan kan dibelenggu ini, dirantai, berarti kan gak bisa menggoda. Tapi kenapa kok masih banyak godaan-godaan di bulan Ramadan? Artinya orang mabuk juga masih ada, orang mencuri juga ada, orang ini berbuat kemaksiatan juga masih ada. Kata beliau yang pertama, bahwa dibelenggu khusus untuk orang yang berpuasa, yang puasanya itu menjaga syarat-syarat kewajiban dan yang seterusnya. Paham? Artinya orang yang puasanya berkualitas dan memperhatikan adab. Ru'iyat adabu. Kata beliau ini. Jadi setan tidak akan mengganggu orang yang puasanya berkualitas. Berkualitas berada apa? Di atas ilmu. Karena tahu syaratnya apa puasa itu, kemudian adabnya bagaimana. Ini kalau tidak dipelajari ya enggak akan bisa, paham? Nah, setan tidak akan menggoda. Artinya dibelenggu. Allah mengekang, membelenggu sehingga orang-orang yang bagus puasanya tadi apa? Tidak terganggu. Yang kedua, bahwa seandainya dibelenggu, artinya umum untuk siapapun, bukan hanya orang-orang yang puasanya berkualitas, puasanya bagus, umumlah semua. Tetapi yang namanya perbuatan jelek itu kan bukan hanya dari setan. Kata beliau, bisa jadi dari orang-orang yang memang jiwanya jelek. Jiwanya itu jelek. Atau adatnya dia, kebiasaan dia itu berbuat jelek. Orang kan kadang berbuat jelek itu bukan karena diganggu setan, tapi memang biasa dia berbuat jelek. Atau memang dia termasuk setan dari manusia. Manusia dari setan kan, apa? Minal jinnati wan nas. Yang ketiga dikatakan bahwa dibelenggu itu khusus maradatul jin, pembesarnya, atau yang jahat saja. Setan kan banyak macam-macamnya. Tapi jangan tanya apakah setan ada yang bagus, ya enggak ada. Tapi yang jahat seperti yang tadi, iyad'una min dunihi ila inatha wa iyad'una illa syaitana ba marida. Mereka-mereka yang menyembah selain Allah itu menyembah kepada inat, yaitu kepada berhala-berhala seperti Lat, Uzza, Manat. Nah, orang-orang yang menyembah berhala tidaklah menyembah kecuali apa? Syaitanan apa? Marida, setan yang jahat. Iya, setan yang jahat. Oh, jelas. Orang misalnya batu, gunung, kayu disembah, itu kan kebangetan ya. Iya. Kebangetan kan berarti. Ini setan yang jahatnya sampai segitu mengajak orang nyembah batu, coba minta kepadanya. Wong dipecah aja enggak komentar kan begitu ya. Paham? Diremuk kemudian untuk nimbun aja enggak ngamuk kok. Oh, kamu sembah. Iya. Berarti kan sejahat-jahatnya setan kalau mengajak manusia untuk menyembah kepada selain Allah. Paham ya? Nah. Jadi kita kembali bahwa yang dikatakan bahwa an-natijah muqaddimatan, hasil kok dijadikan sebagai perkara yang muqaddimah. Wattaqullah. Kamu pokoknya bertakwalah. Tanpa ilmu, tanpa ini. Pokoknya bisa. Kamu puasa-puasa saja. Terus, adab-adabnya. Enggak usah pakai adab. Terserah ya. Kamu mau mereman juga di siang hari juga boleh, walaupun kamu puasa kan, ya kan enggak bisa. Maka dikatakan harus ada apa? Penjagaan adab, ada puasa seperti pada hadis malam yada qaulan zur wal amila bi falaisa lillahi hajatun min ayada ta'am wa syaraba. Rasulullah SAW menyebutkan siapa yang Ramadan dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, perbuatan-perbuatan jelek, maka Allah tidak butuh. Orang yang dari mulai pagi, dari mulai subuh sampai sore dia tidak makan, tidak minum, Allah tidak butuh perbuatan itu. Baik, menunjukkan bahwa sekedar menahan dari makan minum, tapi akhlaknya jelek, ucapannya kotor, itu kan mengurangi kualitas. Ya, ya sah puasanya, dia tidak diwajibkan mungkin mengkotor, tetapi apakah bernilai? Apakah juga mendapatkan ghufrallahu ma taqaddama min dzambi? Kan begitu ya. Sementara kan kita rugi masuk Ramadan kok tidak mendapatkan ampunan dengan cara kita berpuasa. Nah, bagaimana puasa yang ada ya tentunya yang berkualitas. Nah, apakah seperti ini akan bisa didapat kalau hanya dengan tadi? Insyaallah difahami ya. Yang kedua mereka mengatakan ibarat ini menjadikan bahwa akibat sebagai sebab, cabang dikatakan sebagai pokok, hasil dikatakan sebagai perkara yang pembukaan atau pendahuluan. Qala fa innal ma'ruf al ma'qul, dan sesuatu yang diketahui dan difahami, annal ilma huwa alladhi yuthmiru taqwa. Sementara kalau kita ketahui ya, diketahui siapapun lah, siapapun dan difahami siapapun bahwa yang namanya ilmu itulah yang mewariskan ketakwaan, ya, yang membuahkan takwa itu kan ilmu. Ya. Yang membuahkan ketakwaan itu kan ilmu. Qala fala taqwa bila ilmin Tidak ada ketakwaan tanpa ilmu. Fal ilmu huwal aslul awwal. Ilmu merupakan pokok yang pertama. Wa alihil mu'awwal. Yang dengannya dijadikan sebagai pegangan. Wallahu alam bisawab. Hadza kalamun jayyidun. Ini pendapat yang bagus. Wa yudhaf ilaihi idhahan. Dan ditambahkan padanya sebuah penjelasan. Anal amala. Bahwa yang namanya amal yuksibu al-qalba quwwatan imaniyatan. Yang namanya amal itu kan mengupayakan ya, mengupayakan qalbu tadi supaya iman semakin kuat ya. Dengan belajar pelan-pelan menjadi kuat. Misalnya terkhusus hal-hal yang tidak bersifat kepada amalan. Contohnya tadi orang takut ya, orang takut mencuri, takut apa tadi mengambil, takut ini dan itu berbuat jahat. Dengan ilmu semakin menguatkan imannya. Orang dalam kondisi misalnya terkacaukan pemikirannya dengan berbagai macam syubhat, pemahaman ini itu semuanya baik, apalagi sampai dikatakan banyak jalan menuju Roma kan gitu ya. Artinya semua agama boleh, silakan. Ya mohon maaf, seandainya semua agama betul. Lah kenapa kan gitu ya? Kenapa kalau dikatakan ketika seorang keluar dari agama masing-masing dikatakan murtad, ya. Kehilangan para domba-domba yang digembalakan gitu. Ya. Kan mestinya tidak. Seandainya dikatakan semua agama benar, bahkan seandainya dikatakan semua masing-masing boleh memilih keyakinannya, terbengkelai ayat wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, kata Allah. Liwahidun. Ya. Akan dianggurkan ayat ini. Kita enggak akan pakai ayat itu. Kalau masing-masing orang silakan mau beribadah, silakan berakidah dengan apapun. Berarti kan dengan agama itu mengupayakan kalbu supaya kuat imannya, kokoh, tidak terombang-ambing, ya. Tidak terombang-ambing, kokoh dengan pemahaman, kokoh dengan keimanan. Kemudian juga wa yastaribu minal ulum. Dan dengan barakallahu fikum, dengan beramal, ya, dengan berilmu dan mempraktekkan amal akan menguatkan apa? Keimanan. Dan juga akan memuat daripada sekian ilmu, berbagai macam ilmu. Artinya dengan ilmu, dengan beramal terus, Allah akan menambah seorang tambahan-tambahan ilmu. Wa yudriku minal fawaid, dan dia akan mendapatkan idrak, itu kan tidak hanya apa ya? Istilah mendapatkan itu tidak hanya menguasai, tapi dari sisi pengamalan, dari sisi pemraktekan, dari sisi penguasaan itu idrok ya. Wa yudriku minal fawaid, dan dia akan mendapatkan menguasai sekian banyak faedah. Ma la yudrikuhu man ta'akhara an hadhi rutbah, yang tidak akan didapati oleh seorang yang terlambat, yaitu tidak belajar, tidak beramal dari kedudukan ini, dari peringkat ini. Jadi seandainya seorang itu misalnya belajarnya biasa-biasa saja, amalnya ya ikut-ikut saja. Pokoknya kalau nanti orang pada ke utara, ikutlah ke utara. Angin ke selatan, ikut ke selatan. Begitu. Dia tidak, barakallahu fikum, berusaha mendalami, mengamalkan dengan semampunya. Nah, orang yang barakallahu fikum berilmu, beramal, bahkan amal itu mewariskan pengetahuan untuk kuat. Ibnu Qayyim rahimahullah mengisahkan tentang dirinya. Pernah barakallahu fikum memahami suatu masalah yang dengan istilahnya mudah, dengan ditambahkan berbagai macam wawasan pengetahuan, maka beliau menyampaikan bahwa ternyata menyadari itu semua karena sebab amal-amal soleh yang dikerjakan. Ya mungkin sholat, puasa, itu menguatkan. Menguatkan pengetahuan. Semakin Allah kuatkan pengetahuan orang itu. Dimudahkan. Nah, kondisi ini tidak didapati seorang yang terlambat. Misalnya orang yang terpacu, belajar, mengamalkan, imannya kuat, terpacu, maju lebih jauh, tidak didapati oleh orang-orang yang di belakang, biasa-biasa saja. Misalnya sebagian mungkin Masya Allah yang menyempatkan diri untuk belajar, walaupun sudah usia, terlambat. Makanya kalau dalam da'bu salaf, salafus soleh pada sebagian usia-usia 120 tahun, itu masih mengimami taraweh ya. Kalau kita adu istirahatlah masuk angin itu misalnya gitu ya. Ini tidak terus berusaha berupaya. Nah, semampunya. Nah, orang yang berlomba-lomba seperti itu mendapatkan sekian banyak keutamaan, tidak seperti orang yang biasa-biasa tadi. Difahami ya. Qala wa hadza musyahidun bil ayan, yang seperti ini disaksikan dengan penglihatan. Artinya orang yang rajin belajar, orang yang rajin ibadah itu terpacu ilmunya dengan orang yang biasa-biasa saja, disaksikan oleh penglihatan. Wa mudrakun bil his, dan bisa dirasakan dengan indra, ya, pendengaran atau penglihatan. Amma man ta'abbada lillah, adapun barang siapa yang beribadah semata karena Allah, wa tarakal ilm, wa tarakal ilma, adapun orang yang semata-mata beribadah kepada Allah, sholatnya masya Allah misalnya begitu ya, dari pagi anaknya bi di rumah enggak ada sarapan sebentar tak sholat dulu ya. Siang bi enggak ada makan sebentar tak sholat duha dulu. Bi di rumah itu enggak ada beras, suami bingung sebentar tak sholat duhur dulu. Bi anak-anak nangis lapar sebentar nanti asa terus. Dia beribadah terus, enggak pernah memperhatikan hal-hal yang lain. Kemudian meninggalkan ilmu. Dikira bahwa dengan begitu anak-anaknya jadi pintar, jadi manut, jadi masya Allah, jadi orang alim. Siapa yang beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan ilmu? Waqal, dan dia berdalil, wattaqullahu wa yu'allimukumullah. Siapa yang bertakwa, takwa itu kan identik dengan amal tadi, ya, mengamalkan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Lalu dengan itu tanpa belajar, wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajari kalian, fahuwa jahilun. Ini kejahilan. La tujarihi ar-ri'a'u fi jahlih. Bahkan orang-orang yang rendah saja, ria, orang-orang yang rendah, orang-orang yang ibaratnya pakaian saja minim, ya, sendal saja nggak punya, alas kaki kan begitu. Itu orang-orang yang rendah sendiri pun tidak menyetujui atas kejahilan tadi. Coba, antum misalnya pengen jadi guru, pengen ngajari, malam sholat, ya, pagi ke masjid, tanpa belajar lah ya. Lalu diundang, melihat masya Allah jenggotnya ada putih semua gitu ya, sayu, matanya cekung-cekung, nggak mungkin karena tidur malamnya nggak pernah karena sholat. Ditanya, tolong ajari kami cara baca Quran. Oh sebentar, tak minta ilmu dari Allah. Baca nggak bisa kan begitu, baca Quran aja nggak bisa kan begitu. Iya paham, karena baca Quran juga butuh belajar kan begitu ya, butuh belajar. Naam. Barakallahu fikum, ini juga tidak disetujui oleh orang yang dikatakan yang rendah, yang tingkatannya statusnya bawah aja, enggak setuju dengan seperti itu. Bahwa dengan mengatakan kamu bertakwa, Allah mesti akan mengajari tanpa belajar. Wallahu al-hafidhu, dan Allah adalah yang menjaga kita. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kemudahan. Dan demikian telah kita selesaikan pada a'iq al-awwal, rintangan yang pertama. Semoga apa yang kita sampaikan memberi manfaat dan kita bisa memahami, terlebih kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Allah Ustaz. Apakah ada sejarah tentang bekam? Bagaimanakah sejarah tersebut? Maksudnya apa ini? Rasul membekam atau dibekam ya. Beliau kadang memberi ujroh. Al-hajjam memberi ujroh pak, apa ya, upah kepada orang yang membekam. Walaupun beliau juga menyebutkan dalam riwayat tentang profesi bekam itu juga termasuk profesi yang kurang bagus dalam artian hasilnya. Aftarul hajim wal mahjum, hendaknya berbuka orang yang membekam dan yang dibekam. Al-muhim ada ya, betul bekam ya. Hanya saja di situ barakallahu fikum ya, istilah bekam membekam ini kan bukan hanya sekedar mengeluarkan angin, mengeluarkan darah. Ya. Oh ini darah kotor, bekamnya pakai gelas jumbo. Ya. lilinnya yang lilinnya sak jempol dibuakar gitu, ya sak daging-dagingnya ikut, ya. Bukannya darah yang antum ambil dari si fulan, tapi dagingnya, ya ada di sana mungkin apa ya caranya ahlinya. Adapun waktu-waktunya dikatakan di bulan-bulan tua, yaitu tanggal-tanggal di bawah atau di atas belasan, di bawah 20-an. Hadis-hadis wallahu alam dikatakan Ibnu Qayyim tidak ada satupun yang sahih. Dulu di Yaman ada syekh, ada orang tua bekamnya itu pakai kelopak tanduk, ya tanduk sapi itu kan ujungnya kan jadi ada kelopak itu, nyedot kemudian dia ngunyah apa namanya luban ini kan kayak permen karet nanti kan jadinya untuk nutup, untuk nyedot di kepala gitu nanti disayat. Ya sekarang kan banyak alat bekam, cuma yang perlu ada pelatihan, jangan sampai menyayat yang semestinya sekian mili atau masukkan setengah senti itu kan nanti putus urat tadi, nyawa yang antum pegang. Ada. Dan sebagian mengatakan bekam itu daerah panas. Daerah-daerah panas itu lebih tepat. Adapun yang daerah dingin, karena darah itu cenderung beku, fasdu. Fasdu itu kan kalau yang istilahnya manual kan disayat, dirobek. Dirobek uratnya, dikeluarkan. Itu fasdu. Bukan pakai parang, bukan pakai kampak ya. Ada pisau-pisau sendiri juga ya. Nah, apakah sah sholat Jumat ketika orang mengantuk dalam khutbah Jumat? Memang Masya Allah ya, khutbah Jumat itu identik untuk istirahat tidurnya. Khotibnya ditinggal sendiri. Ya Yuhannas, itakullah mulai redup gitu. Ya Insya Allah sah ya. Hanya ya kurang sempurna, karena termasuk terapan qaul ta'ala, fas'au ila dikirai istima'ul khutbah. Bersegeralah untuk menuju kepada zikrullah, ialah istima'ul khutbah. Apakah sah sholat fardu kita yang terkantuk atau yang terlambat? Apa ini? Coba yang kedua. Apakah boleh atau apa hukumnya memakai barang-barang pondok, masjid, untuk kepentingan pribadi, barang-barang tersebut sampai rusak? Ya kalau rusak antum ganti, karena itu kan milik, istilahnya milik umat ya, milik bersama. Terlebih fasilitas masjid, tapu misalnya, antum pakai, rusak ganti. Wallahualam ya, dalam bab-bab seperti itu, mengupayakan, memilah, mana yang kira-kira bisa dipakai. Baik, wallahualam. Ya misalnya kayak tangga, meminjam, kembalikan. Tapi hal-hal yang sifatnya mungkin fasilitas khusus ya. Pasangin masjid gini, antum tetel bawa ke rumah, pinjam dulu ya nanti akan kembalikan. Ya jangan. Karena itu kan umat, wallahualam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ketemu tadi. Apakah pada peristiwa Isra Mi'raj ada malaikat yang menyuruh Nabi agar umatnya berbekam? Bekam tadi ya, bekam itu apa? Mengeluarkan darah kotor tadi ya. Apakah sah ya? Begitu ya. Sholat fardu kita yang terkantuk ketika membaca tahiyat akhir, pada sholat isya. Disebutkan kalau ngantuknya bermakna memang tidak tahu sama sekali apa yang kamu. Kalau masih baca tasyahud kan masih enggak ngantuk ya. Masya Allah, gimana? Ngantuk baca tasyahud dengan sempurna, berarti kan masih normal ya. Kalau sudah ngantuk berat baca tasyahud sudah enggak terbaca. Ya wallah alam ya. Tapi kalau masih normal masih mungkin ngantuk didominasi ya. Didominasi ya, mengurangi pahala, karena memang dalam sholat itu kan seperti Nabi katakan pahala ada yang 1/10, ada yang 1/9, 1/8, ada yang separuhnya, ada bahkan tidak membawa pahala sama sekali. Makanya dalam sholat barakallahu fikum lima waktu ya, kalau terbiasa seperti itu dijaga sebelum misalnya sholat itu diupayakan, bahkan pada sebagian itu sampai mungkin yang kebiasaan ngantuk ngopi dulu sebelum sholat ya nih. Asal jangan pakai yang lain ya, jangan terus cabe dioleskan, jangan. Al-Muhim, cari waktu-waktu misalnya kailula, ya, duhur misalnya ngantuk, ya sebelumnya ambil istirahat. Jangan sampai, karena masalahnya, jangan sampai kita merasa berdoa, tapi yang berkata Nabi, mencela Allah. Ya subullah, kamu mencela Allah Azza wa Jalla. Kamu mengira apa di situ? Berdoa. Baik, wallahualam bisawab. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.